untuk menimbang, jadi ukuran bagi orang-orang yang memang dia itu punya semangat untuk mendapatkan kebaikan dan ilmu, sehingga mereka fala yubali bisadaqah, tidak peduli dengan sedekah berapapun mereka akan keluarkan kalau memang mereka sedang butuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang ingin ditanyakannya atau ingin di wa man lam yakun lahu haris atau hirs, siapa saja tidak memiliki hirs, semangat aghbatun fi kan, wa inna ma maqsiduhu mujarrad, dan dia hanya untuk sekedar berbincang, dia ngobrol, fayan kaffu bidzalika anil ladzi yashuqu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia memang artinya sekedar untuk ngobrol, ziarah, untuk ngobrol saja, dengan adanya perintah sedekah ini, kalau dia tidak punya kebanyakan antusias, semangat kepada kebaikan, dia akan kafah, in kafah, berhenti dari yani keinginan untuk berbincang atau berbisik. Nah, yang ini yasyuqqu ala rasul, menyusahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza fil wajib lisadaqah. Ini untuk mereka yang punya, ini orang yang punya harta, kelebihan harta. Artinya ketika di setiap kali ingin dia ngobrol, nah, dia harus bersedekah. Kalau memang dia tidak punya hak keinginan kepada kebaikan, dia akan menahan diri. Nah, tapi kalau dia punya keinginan kepada kebaikan, ilmu, berapapun akan dia. Nah, setiap kali dia punya kepentingan, dia akan datang dengan sebelum itu bersedekah. Wa alladzi la yajid, adapun orang yang tidak mempunyai as-sadaqah, tidak punya untuk sesuatu untuk bersedekah, fa innallaha lam yudayyiq alaihi al-amr, Allah tidak menyusahkan, tidak mempersempit urusan dia. Bal afa anhu wa samahahu, Allah memaafkan dan melonggarkan dia, mentolerir dia, maafkan. Lahul munajah biduni taqdimi sadaqatin la. Dan Allah membolehkan dia berbincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mendahulukannya dengan atau tanpa mendahulunya dengan sedekah yang dia tidak mampu melakukannya. Tsumma lamma, ini ayat ini dinasikh dengan ayat berikutnya, asyhadtum an tuqaddimu baina najin. Ta'ala syafaqatul mu'minin wa masyaqqatash shadaqat 'alaihim inda kulli munajah sahala al-amra 'alaihim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat rasa takut kaum mukminin, hatinya beratnya mereka, kemudian jadi berat untuk mengeluarkan sedekah, mampu untuk memenuhi hak Rasul, maka Allah kemudian memudahkan urusan ini bagi mereka, ini dengan menggugur, artinya sebelum berbincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni alaihim wa lam ya'khidhuhum bi tarki shadaqah baina yaday an-munajah. Yani Allah tidak menghukum mereka karena mereka tidak bersedekah setiap kali mau berbincang dengan Rasul. Wa baqiya ta'dhim lir rasul wal ihtiram bi halihi lam yunsah. Tinggal sikap ta'zim terhadap Rasul dan menghormati beliau dalam keadaan ini, semua keadaan beliau, yang ini yang tidak dinasir sampai dalam, bahkan di antara ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memanggil beliau bagaimana panggilan orang-orang badu, panggilan dengan panggilan kehormatan. Bahkan para sahabat pun enggan di hadapan beliau memanggil beliau dengan kunyah beliau, ya Abul Qasim. Tapi mereka menghormati beliau dengan betul-betul ihtiram yang luar biasa, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, li'anna hadzal hukma min babil masyru' li ghairi. Karena hukum ini, artinya hukum sedekah itu tadi, itu disyariatkan untuk sesuatu yang lain. Laisa maqsudan li nafsi, bukan sedekah itu yang dimaksud, yang dituju turunnya ayat tersebut, tapi apa? Innamal maqsud huwal adab ma'ar rasul wal ikram lahu. Yang dituju dengan perintah sedekah itu tadi adalah disyariatkan yang pertama mula-mula kemudian dihapus, itu tidak lain adalah untuk yakni agar kaum mukminin beradab bersama Rasul dan menghormati beliau. Ini termasuk ayat-ayat yang lafaz dan hukumnya dinasikh, ya, dihapus dengan yang di lafadznya masih ada, kita baca kemudian hukumnya yang dihapus dengan ayat berikutnya. Kadang-kadang tidak disebutkan, ya, kadang-kadang tidak disebutkan apa namanya lafadznya ataupun yang menasifnya. Nah, bisa jadi lafadznya ini nasif mansuh itu terkait dengan bisa apa namanya lafadznya saja yang mungkin dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku seperti hukum ayat-ayat apa namanya rajam dan radha'ah. Ya, rajam dan radha'ah itu hukum-hukumnya ini hukum-hukumnya masih berlaku sampai kiamat. Tapi lafadznya tidak ada lagi dalam Al-Qur'an. Ada yang dinasikh itu hukumnya seperti di sini tapi lafadznya tetap. Kenapa kok lafadznya tetap? Nah, untuk ajr tilawah. Kita punya ini apa di samping itu pertama membacanya itu menjadi pahala, kemudian juga sebagai ujian juga. Nah, kalau yang tadi juga sebagai ujian, bagaimana seorang mukmin melihat ayat-ayat itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, nah, tetapi hukumnya berlaku. Nah, ini merupakan ujian dan ini yang berat bagi orang-orang berpenyakit sebenar, orang-orang kafir semacam Yahudi dan Nasrani, mereka berat dengan nasikh mansukh ini. Nah, lebih-lebih orang-orang Yahudi. Qala wa amarahum ta'ala an yaqumu bil ma'murat al-kibar al-maqsuda bi nafsiha fa qala fa id lam taf'alu ay lam yuhin 'alaikum taqdimus shadaqah. Nah, ini Allah memerintahkan mereka untuk menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan, ini hal-hal yang besar yang dituju itu sendiri, yaitu dengan fa qala fa id lam taf'alu, ini kalau kamu tidak melakukannya, ai lam yahin 'alaikum taqdimus shadaqah, yang tidak mampu kamu mendahulukan sedekah, wala yakfi hadza, dan tidak cukup hanya itu, fa innahu laisa min syartil amri an yakuna hayyinan 'alal 'abdi. Nah, karena syarat dari perintah itu bukan berarti harus mudah dikerjakan oleh hamba. Dan bahkan banyak di dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya, satu yang perkara itu menjadi berat bagi jiwa kita manusia mungkin berat, tapi nah itu justru kebaikan. Masa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa masa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah. Qala wa li hadza yaqna. Walihada qayyadahu biqawli, oleh karena itu Allah mengikatnya dengan firman Allah, wa taballahu alaikum. Kalau kamu tidak mampu dan Allah memaafkan menerima taubat kamu, ay afalakum man dhalik, memaafkan kamu, faaqimus shalah, maka tegakkanlah, dirikanlah salat, perbanyak salat. Sempurnakan salat itu bi arkaniha, dengan yakni menjalankan menyempurnakan rukun-rukunnya. Wa syurutiha, syurutnya. Ada syurut yang sebelumnya, ada yang syurut asna al-ibadah, tengah-tengah ibadah. Wa jami'i hududiha wa lawazimiha, dan semua batas-batasannya serta konsekuensi-konsekuensi salat tersebut. Nah, kalau dia ditepati, ditegakkan dengan sebagaimana apa namanya? Yani dicontohkan, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu akan memberikan buah, ya, hati yang lapang dan terjauh dan terhindar dari perkara-perkara yang keji dan mungkar. Wa atuz zakah al-mafruḍah fi amwalikum ila mastahiqqiha. Tunaikan zakat yang wajib karena ini dalam harta kamu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang 8 asnaf itu. Wa hatanil ibadatan, dua ibadah ini, huma ummul ibadat al-badaniyah wal maliyah. Induk dari semua ibadah-ibadah badaniyah ini salat, dan induk semua ibadah-ibadah maliyah. Nah, ini zakat. Di bawahnya ada nanti jihad, ada lagi nanti apa namanya, di dalamnya ada jihad, ada haji dan yang lain. Faman qama bihima 'ala al-wajhi syar'i. Siapa yang menjalankan keduanya dalam bentuk yang ini secara syar'i, ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana ini dimaukan oleh Allah Rasulnya dan Rasulnya lahir dan batin, faqad qama bi huquqillah, berarti dia telah menjalankan hak-hak Allah, yaitu keikhlasan, khauf, raja, khasyah, mahabbah, ta'zim, wa huquqi ibadihi, dan telah melaksanakan hak-hak sesama. Ini ihsan alal nam ilal khalq. Wa li hadza qala ba'dahu, oleh karena itu Allah berfirman setelah itu, wa ati'ullaha wa rasulahu, dan ta'atilah Allah serta rasulnya. Wa hadza ashmal ma yakunu minal awamir, ini meliputi semua perintah. perintahkan taat. Apapun ketaatan itu yang kita suka ataupun tidak kita sukai, yang ada di dalam Al-Quran ataupun tidak ada di dalam Al-Quran, tapi tsabit dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kebaikan dan ketaatan. Imma manfaatnya, ya pasti dalam artian semua, yakni pasti semuanya bermanfaat, atau lebih banyak kebaikan-kebaikan dan manfaatnya daripada madaratnya ataupun ya, nah, kesulitannya. Wa yadkhulu fi dzalika ta'atullahi wa ta'atu rasulihi bimtithali awamirihima wajtinabi nawahihima. Masuk dalamnya ini dengan melaksanakan semua perintah Allah, dan itu pasti yang kita harus ingat, perintah Allah itu pasti imma semuanya adalah maslahat, manfaat, kebaikan bagi kita, atau sebagian besarnya dominan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, adapun nawahi pasti imma semuanya itu adalah kejelekan atau besar kejelekan-kejelekan tersebut daripada kebaikan-kebaikannya atau manfaatnya. Wa tasdiqu ma akhbara bihi, dan membenarkan semua yang Allah beritakan, semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal wuquf inda hududillah, dan berhenti pada batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, tidak dilampaui, ya. Nah, tidak dilanggar. Wal ibrah, tetapi yang menjadi ukuran fi dzalika ya alal ikhlas wal ihsan, tapi menjadi timbangan, menjadi acuan yang menilai yang akan diterima oleh Allah adalah sikap ikhlas wal ihsan. Dalam hal ini ya, ikhlas kepada Allah dan ihsan kepada Allah, juga ihsan kepada sesama manusia. Wa li hadza qala wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah menyebutkan di sini khabir, yakni pengetahuan Allah secara rinci tafsir. Ini maknanya khabir di antara mana-mana ismul nama Allah al-azam, nama-nama Allah al-husna, yakni al-khabir. Allah mengetahui secara rinci. Fa ya'lamu ta'ala ta'amalahum, maka Allah tahu apa yang ini perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Wa 'ala ayyi wajhin sadarat, dalam bentuk apa, seperti apa munculnya perbuatan-perbuatan tersebut, amalan-amalan tersebut. Nah, ada yang mendorongnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum nam wa innama yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kamu semua. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalannya ringan, tetapi didorong oleh kecintaan dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Perkaranya remeh. Begitu juga sebaliknya. Mungkin perkaranya remeh, ucapannya biasa, tapi kan dorongan yang di dalamnya itu besar. Dalam artian ini ada semacam sesuatu yang tidak pantas untuk dia lakukan, kemudian dia mengucapkan ataupun dia melakukan hal yang ringan, itu justru berat di dalam pandangan Allah. Ini besar, ini dosanya di dalam pandangan Allah. Seperti orang yang sering kita ceritakan tentang kasus seorang abid yang jahil. Ya, yang di dalam hatinya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dia sandang, yaitu kibir. Ya, rasa kibir dan merasa ujub dengan amal ibadahnya, kemudian terucap dari omongannya, keluar dari lisannya, wallahi la yaghfiru lak Allah. Wallahi la yaghfiru lak Allah, melihat orang seperti itu, kemudian besar jadi alam adian dosanya di sisi Allah, karena dia berani mengambil, melepaskan salah satu dari pakaian Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Qala fayujazihim ala hasbi ilmihi bima fi sudurihim, maka Allah membalasi mereka sesuai dengan apa pengetahuan Allah tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau niat itu ikhlas, nah, sekecil apapun itu menjadi besar di sisi Allah. Ini juga digambarkan oleh Rasulullah tentang sahabatnya, fa wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, seandainya salah satu dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak mampu untuk mencapai satu mud mereka. Jangankan satu mud, setengah mud mereka pun tidak akan bisa tercapai nilainya. Kenapa? Keikhlasan mereka lebih. Nah, sehingga satu butir kurma yang mereka persembahkan kepada Allah, mereka sedekahkan. orang-orang fakir miskin, bahkan walaupun sepiring nasi yang mereka miliki untuk sibian, kutu sibianihim, makanan pokok anak mereka malam itu tidak mereka berikan pada anaknya, tapi buat orang-orang yang, nah, yang lebih mementingkan dari mereka, dibalas oleh Allah di sisi Allah lebih lebih besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan itu sangat sangat sulit. Keikhlasan itu sangat sangat sulit. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa menjaga, berhati-hati, selalu muhasabah. Setiap kali kita berbuat, setiap kali kita berucap, kita mohon ampun kepada Allah dan minta kepada Allah untuk dibimbing. Ya, dibimbing agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, akan membuahkan kebaikan-kebaikan lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab.